Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullah bab jawazi qawlil marid ana waja' au ana syadidul waja' au ana maw'uq aw wa ra'sa wa nahwa dhalik wa bayan annahu la karahata fi dhalik idza lam yakun ala sabil at-tasakhuti wa idharil jaza'. Bab tentang bolehnya orang yang sakit mengatakan ana wajah. Wajah yakni marid, ini ada sakit padaku atau ada penyakit tertentu yang memang itu menimpa dirinya, dia rasakan. Atau dia katakan bahkan syadidul wajah. Sangat parah sakitku atau sangat berat. Atau kalau dalam bahasa kita ini sudah kronis, ini sudah akut, syadid. Atau dia katakan ana maw'uq. Nah, ini sama, wak. Derita atau rasa sakit yang dirasakan orang saat dia menderita sakit, atau dia apa ya, merintih kesakitan. Kalau konteksnya dalam bahasa Arab ini, kalau misalnya yang sakit kepala ya dia katakan, mereka bilang wa ra'sa. Ini kalau dalam bahasa kita mungkin, aduh kepala ini, oh, sakitnya kepalaku, aduh, semacam itulah. Rintihan orang dalam bahasa Arab itu, wa ra'sa, sakitnya kepala ini. Atau yang serupa dengan itu, rintihan, karena memang sakit yang sangat, sehingga keluar kalimat yang menunjukkan ketidakkuatan dia dari pengaruh sakit itu. Misalnya kalau di perut ya, ya sama. Aduh perut ini, sakitnya perutku, ya Allah. Semacam itulah. Artinya semua itu tidak ada karoha, tidak makruh untuk diucapkan selama, ini penting, selama, kata Nawawi, dan ini istimbat beliau dari hadis yang akan beliau bawakan, boleh tidak makruh selama itu tidak dalam bentuk tasakhut. Dia ucapkan bukan karena jengkel terhadap takdir pahit yang Allah tetapkan baginya, penyakit, dia enggak jengkel. Bukan pula putus asa dan sudah enggak ada harapan. Ya, ini seakan dia mau katakan, "Na'udzubillah, enggak mungkin Allah sembuhkan aku." Selama bukan karena itu, maka boleh. Ya, manusiawi, orang lemah, bawaan sifat manusia lemah, saat dia sakit, maka keluhan atau rintihan semacam tadi, wa ra'sa atau yang semisalnya, boleh. Selama dia tidak jengkel atau tidak mengingkari, tidak benci dengan apa yang telah Allah takdirkan padanya. Qala rahimahullah an Ibnu Mas'ud. Beliau bawakan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala dakhaltu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak. Aku masuk menjenguk Rasulullah SAW sedang beliau dalam keadaan sakit. Jadi mau'uk. Famasastuhu. Maka kata Ibnu Mas'ud, aku pegang beliau. Fakultu innaka latu'aku wa'kan syadidan. Rasulullah, kamu tampak sakit parah. Faqala ajal. Ajal ini sama seperti na'am, lafaz dan makna. Lafaznya sama, maknanya sama. Artinya lafaznya sama, sak harokat-harokatnya na'am. Nun ainnya fathah, mimnya sukun, na'am. Ini pun begitu. Alif jimnya fathah, lamnya sukun, ajal, na'am. Maknanya pun sama, iya. Ini u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Tafakun alaih. Aku menderita sakit seperti layaknya dua orang di antara kalian. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu seperti derita atau beratnya sakit yang diderita dua orang di antara umat ini digabung jadi satu, itu yang diderita Rasulullah SAW. Ini satu orang saja sudah kesakitan parah. Ini dua orang. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Dari bab jelas, karena Rasulullah mengiyakan pertanyaan Ibnu Mas'ud, innaka latu'ak wa'ak. Dan beliau katakan bahkan, ajal ini u'ak, u'aku, mau'uk. Makanya Nawawi katakan, boleh seseorang mengatakan kalau dirinya mau'uk, sakit yang dia derita. Disebutkan wa'ak biasanya karena demam atau perihnya penyakit tertentu, efek dari penyakit itu, rasa sakit yang sedemikian rupa, itu yang disebut wa'ak. Hanya kalau layaknya di umat dua orang, yang satu saja sudah orang berat dan merintih kesakitan, ini dua orang pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini u'ak kama yu'ak rajulani minkum. Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah demikian membawakan hadis Ibnu Mas'ud, dan jelas tadi pendalilan hadis seperti bab yang beliau katakan, syaratnya kalau itu sebatas pengabaran. Ya, ini orang ingin menginformasikan kalau dia sakit. Entah itu konteksnya seperti apa, yang jelas pengabaran. Bisa jadi misalnya suatu saat kamu ditanya misalnya, kok lama gak kelihatan, kok gak datang, gak muncul lama. Oh iya, aku sakit. Dan sakit parah, berat aku. Ini kan pengabaran. Kamu mau mengabarkan, klarifikasi kenapa kamu lama gak muncul. Ya karena sakit. Maka labas yang semacam ini boleh. Tidak ada keluh kesah kepada makhluk. Tidak ada kebencian atau kejengkelan kepada takdir yang telah Allah tentukan. Begitu pula dalam hadis yang lain, hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, juga dalam hadis Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, semuanya menunjukkan bolehnya orang yang sakit mengabarkan kalau dirinya sakit atau bahkan sakit parah, sakit berat. Di dalam hadis Ibn Mas'ud, Rasulullah katakan, inilah u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Beratnya sakit yang dialami beliau seperti dua orang dari kalian. Demikian sengaja Allah tetapkan agar beliau mendapat derajat lebih tinggi di sisi Allah dengan kesabarannya. Karena satu orang saja sudah sebesar itu fadilahnya kalau saja dia sabar, apalagi ini dua orang seperti dari kalian umat beliau, tentu fadilah beliau lebih besar dan lebih tinggi derajat yang Allah angkat beliau karenanya. Dan itu hikmah besar yang Allah kehendaki dengannya. Kesabaran dalam segala bentuknya, sabar terhadap apa yang Allah takdirkan, sabar dalam menjalani perintahnya untuk orang itu bersabar, sabar untuk meninggalkan larangan-larangannya, dalam hal ini untuk tidak berkeluh kesah kepada makhluk, untuk tidak jengkel, tidak kesal dengan takdir, qadha yang telah Allah tetapkan. Maka segala bentuk kesabaran ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis kita mengetahui bahwa manusia yang paling berat cobaannya adalah anbiya alaihimussalatu wassalam. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas di Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi, beliau tanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berat cobaannya, paling berat balaknya, ujiannya? Qala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Para nabi, wahai Sa'ad, paling berat balaknya, cobaan yang ditimpakan padanya. Seperti sakit ini saja dua orang, itu yang dirasakan Rasul SAW. Thumma al-amthal fal-amthal, kemudian yang semakin mirip, semakin mirip. Artinya semakin orang tinggi keimanannya, semakin dia mencontoh nabinya, semakin berat, semakin besar cobaan yang dia hadapi. Yubtala ar-rajul ala hasabi dinih. Setiap orang diberi cobaan sesuai batas agamanya, yakni keimanannya, ketakwaan dan istiqomahnya. Fa in kana fi dinihi salabah zida fil bala. Maka jika dalam agamanya dia keras, ini kuat, kokoh, maka akan ditambah lagi cobaan baginya. Ujiannya semakin lebih berat. Dalam hadis, wa hatta yamshiya 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Ujian, ujian, ujian terus, macam-macam bala ditimpakan padanya untuk mengangkat derajatnya, untuk menghapus dosanya, sampai dia berjalan di muka bumi ini tanpa ada dosa sedikit pun padanya, bersih dari cobaan-cobaan yang Allah turunkan padanya. Hadis kedua beliau bawakan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ala ja'ani Rasulullah sallam ya'uduni. Kata Sa'ad, Rasulullah datang menjengukku saat aku sakit. Min waja'in ishtaddabi. Karena sakit yang semakin parah padaku. Ini kan saat mengabarkan sakit yang parah padaku, sebatas mengabarkan. Maka itu tidak berarti orang menolak takdir, tidak berarti orang membenci atau memusuhi, jengkel terhadap yang Allah tetapkan. Lah, saat sebatas mengabarkan Rasul menjenguk karena sakitku yang semakin parah. Fakultu balagha biya ma tara. Maka aku sampaikan ke Rasulullah, kondisiku seperti yang kau lihat ya Rasulullah. Ini semakin parah sakitku, kau sendiri tahu. Wa ana dzumal. Dan aku punya banyak harta. Wa la yarithuni illa banati. Sementara tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali putriku satu ini. Al-hadis ma'ruf sudah terulang beberapa kali. Ini saat ingin mewasiatkan semua hartanya. Dihibahkan, diwasiatkan. Fisabilillah. Tapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Dia turun, kalau gitu setengahnya ya Rasulullah aku wasiatkan semua. Masih dilarang oleh Rasulullah SAW. Sampai turun sepertiga. Itu pun Rasulullah katakan sepertiga itu pun sudah terlalu banyak wahai Sa'ad. Ini menunjukkan itu batas maksimal orang boleh mewasiatkan hartanya. Asyahid di dalam hadis karena terkait bab ucapan Sa'ad. Dan beliau sahabat mulia, min waja'in ishtaddabi, dari sakit yang semakin parah pada diriku. Dan tidak ada pengingkaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga tidak ada makruh dalam hal itu. Saat termasuk dari muhajirin yang hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah Saat itu, saat kondisi sakit dan parah sakitnya, saat sedang di Mekah. Ini mungkin sedang umroh atau apa, nggak taunya di situ sakit dan terkapar karena parah sakitnya. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma atmim li Sa'ad hijratahu. Ya Allah, sempurnakan bagi Sa'ad hijrahnya. Rasulullah sebutkan demikian karena Rasulullah tidak ingin, dan para sahabat pun tidak ingin, beliau meninggal dunia mati di negeri yang dia telah hijrah darinya. Mereka sudah meninggalkan Mekah, maka enggak boleh untuk kembali ke situ dalam artian tinggal lama di situ, seakan sudah kembali ke situ lagi, bahkan sampai meninggal di situ. Negeri itu sudah ditinggalkan karena Allah. Maka tidak baik untuk orang kembali padanya. Maka Rasulullah doakan, ya Allah, sempurnakan hijrahnya Sa'ad, agar dia pun meninggal bukan di Mekah, negeri yang telah dia hijrah darinya. Syahid kembali kepada bab ucapan Sa'ad kalau beliau sakit, radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula Nawawi sebutkan riwayat Aisyah, qala anil Qasim ibn Muhammad, dari Qasim ibn Muhammad, qala qalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, wa ra'sa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal ana wa ra'sa. Wa dzakara al hadis. Kata Aisyah bahwa beliau saat di sampingnya ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan wa ra'sa. Tadi betapa sakitnya kepalaku ini. Nah, ini karena sakit yang diderita, maka beliau merintih kesakitan. Tapi kemudian Rasulullah SAW katakan, bal ana wa ra'sa, justru aku yang wa ra'sa, yang kesakitan atau merintih dari sakitnya kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis dibawakan oleh muallif rahimahullah terkait ucapan Aisyah, dan itu bahkan di idrob, di timpali oleh Rasulullah SAW, bahkan aku wa ra'sa, kepala yang juga sakit. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, yang benar dalam penjelasan ulama bahwa sakit tentunya tidak ada makhluk yang mampu kuasa untuk mengangkatnya, maka sangat manusiawi kalau orang itu karena lemahnya merintih atau terucap darinya kalimat-kalimat sebatas itu rintihan, atau ya, karena gak tahan sakitnya. Ma'ruflah orang bagaimana kalau parah sakitnya, ya dia merintih, aduh atau apalah yang semakna dengan itu. Dalam perkara ini Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan orang terbagi menjadi tiga. Ada di antara mereka yang mengeluhkan Allah kepada makhluknya, dan ini tipe orang terjelek karena dia gak lebih dari mengeluhkan yang maha sempurna, maha kuasa kepada yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan seperti dia sama. Ini seakan-akan kalau kamu dengar keluhannya, seakan-akan dia katakan, bagaimana Allah ini, kenapa Allah timpakan ini padaku, Allah gak adil. Walaupun itu mungkin gak terucap, tapi dari keluh kesah dia dan omongan-omongannya mengarah ke sana. Makanya kalau kamu kunjungi, entah itu kenalanmu atau keluargamu yang semacam ini, nasihati, ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, jangan berbicara seperti itu, haram, ini ujian dari Allah, sabarlah, yang semakna dengan itu. Yang kedua, yang mengeluhkan orang lain kepada Allah. Ini dia hendak katakan, ini gara-gara fulan, anak sakit gini, ini fulan penyebabnya ini, karena dia begini begitu, akhirnya aku sakit seperti ini. Dia keluhkan orang kepada Allah. Dan ini walaupun lebih mending, tapi ya ada tetap saja kejelekannya. Dan orang yang terbaik, kata Ibnu Qayyim, adalah yang mengeluhkan dirinya sendiri kepada Allah. Yang dia keluhkan adalah dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani ma'asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah musibah menimpa diri kalian kecuali karena ulah diri kalian sendiri. Tidak ada sesuatu terjadi kecuali sebabnya diri kalian sendiri. Kalau dia mau bercermin, ya pasti ada dosa-dosanya, ada kemaksiatan, ada dosa yang dia perbuat. Maka dia orang yang terbaik. Ini sakit ini karena kesalahan dia, dosanya, maka membawa dia untuk lebih banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah. Adapun hadis Aisyah diriwayatkan dari jalan Qasim ibn Muhammad, beliau merupakan salah satu dari fuqaha tujuh yang ada di masa tabi'in, fuqaha besar yang menjadi rujukan dan fatwanya dipegangi, masyhur. Di antara mereka ada Sa'id bin Musayyib, di antara mereka ada Urwah bin Zubair bin Awam. Dan beberapa fuqaha yang lainnya. Ala kulli hal, seperti mu'alif sebutkan, intinya boleh orang merintih selama itu tidak menafikan imannya terhadap takdir dan ketetapan Allah SWT. Qala rahimahullah, bab talqinil muhtadhir la ilaha illallah. Bab mentalqinkan muhtadhir. Muhtadhir alladhi yahduruhul wafah. Orang yang hendak mati. Ini dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakaratul maut, nyawanya sedang jalan diambil oleh Allah, maka ditalkini, dituntun, dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nas'alullah taufik wa nas'aluhu min fadlih. Qala an Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rawahu Abu Dawud wal Hakim. Dari Mu'ad Rasulullah sallam sebutkan, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk jannah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim. Hadis menunjukkan keutamaan orang yang ucapan lafaz terakhirnya di alam dunia ini sebelum nyawanya terpisah dari jasadnya adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Dan orang tergantung seperti apa kebiasaannya, bagaimana dia menjalani hidupnya, ya seperti itu dia akan mati. Artinya kalau hidupnya selama hidup dia dekat dengan tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah ini, itu yang terus dia pelajari, dia kaji, dia dalami, dia dakwahkan, bahkan kedekatannya yang seperti itu akan menuntun dia sampai akhir hayatnya kalimat ini tidak akan berpisah darinya. Wahakana. Seperti apa dia hidup, seperti itu pula dia akan mati. Makanya ulama sebutkan salah satu keutamaan fadilah tauhid dan mempelajari tauhid adalah orangnya ahli tauhid akan dimatikan di atas tauhid, akan dipermudah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, sehingga dia mendapatkan husnul khotimah. Karena itu yang terngiang-ngiang selalu di benaknya, itu yang memenuhi dan memakmurkan hatinya. Wah, kata yang semakna dengan ini banyak disebutkan dari para a'immah dan para ulama. Wajar, karena selama hidup mereka selalu di atas tauhid, di atas iman. Itu yang mereka pelajari, itu yang mereka dalami, itu yang mereka geluti, itu yang mereka dakwahkan. Maka ya, tidak berpisah dari mereka. Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahmatullahi alaih, beliau disebutkan oleh salah satu anaknya saat meninggal dunia, ini akhir-akhir hayatnya yang berkali-kali terucap di lisannya. Orang sering kalau dalam kondisi seperti itu kan sudah lupa ingatan, yang refleks keluar dari mulutnya ya yang sesuatu sering dia ucap, sesuatu yang dia sibuk, benar sering sibuk dengannya selama hidup, yaitu yang refleks keluar darinya. Dalam keadaan dia gak sadar, tapi itu yang terucap. Maka beliau ucapkan yang terlafaz dari lisannya, tadi dalam keadaan sudah mendekati ajalnya, berkali-kali beliau ucapkan as-sunnah, as-sunnah, as-sunnah, as-sunnah. Nah, ini pegangi sunnah, kembali kepada sunnah, dakwakan sunnah, sunnah, sunnah. Terus demikian berkali-kali sampai akhir hayatnya beliau ucapkan la ilaha illallah. Begitu pula salah satu murid dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, saat beliau hendak wafat, yang terucap di akhir-akhir hayatnya sama dalam kondisi ghaibubah, dalam keadaan orang sudah gak sadar dan hanya refleks kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya. Adhunu Syekh Abdullah Al-Qur'awi, sahib kitab Al-Jadid, syarah kitab Al-Tauhid, yang beliau ucapkan beberapa kali terulang, ihdim qabron azil bid'atan, ihdim qabron azil bid'atan. Ihdim qabron ya, ini hancurkan kuburan, kuburan-kuburan yang disembah selain Allah, yang diagung-agungkan, dan perangi kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Karena ternyata saat beliau muda sempat diutus oleh gurunya ke pedalaman desa-desa dan suku-suku Badui di pedalaman gurun pasir di sana, dan itu pesan yang disematkan oleh syekhnya, ihdim qabron azil bid'atan, itu misi yang ditugaskan padanya, hancurkan kubur dan perangi kebid'ahan. Ini ajarkan sunnah ke orang, tauhid ini. Wahakata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata adik beliau, di akhir, beliau meninggal dunia di penjara, di akhir-akhir hayat beliau di penjara, beliau memurojaah Al-Quran Al-Karim. Beliau baca dan saudaranya yang menyimak. beliau dengan hafalannya. Maka beliau sudah hatam kesekian kalinya. Adzunnu sudah, kalau saya tidak lupa, 8, entah 8 atau 80 kali hataman, itu yang aku lupa. Saya ingat saya 80 hataman. Dan saat memasuki hataman yang ke-81 dari surat Al-Baqarah, beliau baca sampai surat Al-Qamar dan berakhir di ayat terakhir ketika Allah katakan innal muttaqina fi jannatin wa nahar, orang-orang yang bertakwa balasan bagi mereka di akhirat fi jannatin wa nahar, di surga yang di dalamnya sungai-sungai yang mengalir, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, di tempat mulia, tempat kejujuran di sisi Rabb mereka yang maha kuasa dan maha raja dari segala sesuatu. Yani di sisi Allah dibalas dengan tempat mulia di dalam jannah. Berakhir di ayat ini, beliau hembuskan nafasnya yang terakhir. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan anta inda akhiri ayah qara'tahu rattil. Orang di akhirat akan dikatakan engkau akan berhenti di ayat terakhir yang engkau baca dari Al-Qur'anul Karim. Teruslah baca sampai di ayat terakhir yang dia baca di dunia. Maka itu balasan yang Allah berikan baginya. Tentu ayat terakhir yang beliau baca. Rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'ah. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wasallam.